Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimun kathira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan kita masuk pada bab yang terakhir dari buku ini. Bab yang saya beri judul teori keseimbangan antara iwad dengan muawad. Kenapa harus ada bab ini? Di halaman 256, ketika kita menjelaskan tentang gharar, di situ saya sebutkan definisi gharar dengan mengutip keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan al-gharar huwa al-majhulul akibah. Gharar adalah transaksi yang tidak jelas konsekuensinya. Dan juga saya sebutkan beberapa contoh gharar yang dipraktekkan oleh masyarakat di zaman jahiliyah. Namun ketika kita bahas ini di beberapa beberapa workshop, ternyata para peserta belum bisa menangkap dengan baik mengenai definisi gharar dan batasan gharar. Sehingga ketika kita kasih contoh, di antara contoh ini sisi gharornya di mana, banyak di antara mereka yang belum bisa memberikan jawaban. Termasuk ketika kita membahas masalah MLM, kenapa sih MLM itu dilarang? Ada yang menjawab itu riba. Ada yang menjawab karena pakai pemasaran berjenjang. Ada yang menjawab karena itu menggunakan skema Ponzi. Ada yang menjawab karena itu menguntungkan sebagian pihak. Dan aneka jawaban yang lainnya. Yang jawaban itu saya tidak salahkan semuanya, tapi belum mewakili semuanya. Nah, dengan teori keseimbangan iwad dan muawad, insya Allah kita nanti akan bisa lebih memahami seperti apakah hakikat dari gharar. Baik, Anda tetap perhatikan definisi gharar yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Saya cantumkan di halaman 256. Gharar adalah transaksi yang tidak jelas konsekuensinya. Sekarang coba kita akan lihat beberapa bentuk transaksi gharar. Kita akan lebih banyak menggunakan papan tulis ya. Nanti kita akan sebutkan beberapa contoh skema akad, dan Anda nanti bisa menilai apakah itu gharar ataukah tidak berdasarkan definisi yang tadi disampaikan oleh Syekhul Islam. Al-gharar huwa al-majhulul akibah. Gharar adalah transaksi yang tidak jelas konsekuensinya. Di sini saya sebutkan beberapa contoh akad. Yang pertama adalah permodalan. Misalnya dalam satu kasus, Bejo dan Paijo, dua orang bersaudara, masing-masing dikasih oleh ibunya 50 juta, 50 juta sebagai modal. Bejo dikasih 50 juta, Paijo dikasih 50 juta sebagai modal. Kemudian mereka menggunakan modal itu untuk usaha. Bejo menggunakan modal itu untuk usaha baju, Paijo menggunakan usaha itu untuk menggunakan modal itu untuk usaha sepatu. Sehingga uang 50 juta dipakai kulaan baju, dipakai kulaan sepatu. Bejo baju, Paijo sepatu. Baik. Yang menjadi pertanyaan begini. Kira-kira hasil atau peluang untung dan rugi antara Bejo dan Paijo itu sama ataukah beda? Anda akan mengatakan, oh beda, sama, dan beberapa jawaban yang lainnya. Yang saya tanyakan adalah peluang untung. Kalau peluang untung, kita bisa menjawab sama. Tapi hasil akhirnya sama atau beda? Hasil akhirnya bisa kita pastikan akan beda. Sehingga di sana ada peluang untung dan di sana ada hasil akhir. Di sini saya tulis hasil akhir ya. Hasil akhirnya bisa untung, bisa rugi. Hasil akhirnya bisa untung, bisa rugi. Sehingga Bejo dan Paijo menghadapi dua kemungkinan, bisa untung bisa rugi. Belum tentu Bejo lebih Bejo dibandingkan Paijo. Baik, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ada orang memasukkan anaknya ke bimbingan belajar, tentu saja bayar ya. Tujuannya adalah biar nanti anaknya bisa lulus UN atau bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Sehingga dimasukkanlah ke bimbel. Bayar atau gratis? Ya tentu bayar. Biaya sekolah sendiri, biaya bimbel sendiri. Pertanyaannya, dari sekian banyak peserta bimbel yang semuanya bayarnya sama, misalnya SPP bimbel per bulan 500 ribu. Pertanyaannya, apakah peluang sukses semua peserta bimbel ini sama? Ataukah beda? Kita bisa menjawab kalau peluang sih sama. Karena peluang itu kan perhitungan manusia berdasarkan situasi yang ada. Sehingga kita akan menjawab hasil bimbel itu atau peluang bimbel itu sama. Baik, hasil akhirnya sama atau beda? Semua anak itu, kita bisa pastikan hasil akhirnya beda. Ada yang sukses, lulus dengan nilai baik, dan ada yang gagal. Sehingga bayar dengan nilai 500 ribu per bulan, kalau di sini tadi modalnya kita tulis ya angka, kalau di sini tadi 50 juta, yang ini 500 ribu per bulan. Baik, sehingga dari nilai 500 ribu per bulan yang dibayarkan oleh orang tua kepada pihak bimbel, itu tidak ada kepastian apakah nanti anaknya akan sukses ataukah gagal. Ini yang kedua. Maka setiap orang yang mengikuti bimbel, dia membayar, tapi dia menghadapi dua kemungkinan antara sukses atau gagal. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga, ada orang ikut asuransi. Ada orang ikut asuransi, berarti dia bayar premi untuk kemudian mendapatkan sesuatu. Nah, jika dia mengalami kecelakaan atau mengalami sakit, maka dia bisa mengajukan klaim lalu mendapatkan nilai tertentu sebagai ganti dari biaya yang harus dia keluarkan untuk sakitnya atau kecelakaannya. Yang menjadi pertanyaan, misalnya preminya 500 ribu per bulan, yang jadi pertanyaan, apakah semua peserta asuransi, nasabah asuransi, memiliki peluang kecelakaan yang sama? Jawabannya, ya kurang lebih sama. Selama unit usahanya, kerjanya sama, kegiatannya sama, misalnya sama-sama driver, sama-sama pilot, sama-sama apa misalnya, sama-sama tukang, berarti dia punya peluang kecelakaan yang sama. Hasil akhirnya sama atau beda? Hasil akhirnya beda. Sehingga untuk peluangnya sama, hasil akhirnya beda. Ada yang dapat klaim, ada yang hangus klaimnya. Misalnya klaimnya hangus ya. Ada yang dapat klaim, ada yang hangus. Baik. Sehingga dengan nilai yang dia bayarkan, yang tadi kita sebutkan adalah 500 ribu per bulan, maka peserta asuransi menghadapi dua pilihan, antara dia bisa mendapatkan lebih banyak, klaimnya lebih besar daripada premi yang dia bayarkan, atau klaimnya akan hilang. Baik, ini kasus ketiga. Kasus keempat. Ada orang beli kupon ya. Misalnya orang diminta, ini harga kupon 10.000 per lembar. Harga kupon 10.000 per lembar. Silakan nanti diisi alamat, diisi nama, alamat, nomor telepon. Dan diisi angka. Misalnya diisi 5 angka. Nanti kami akan mengundi. Maka kami akan mengundi. Undiannya dalam bentuk angka. Siapa yang muncul kelima-limanya dalam undian itu, maka dia dapat hadiah sekian. Kalau cuma muncul empat, nanti dapat hadiah sekian, dan seterusnya. Baik, mungkin Anda sudah pernah mendengar cerita tentang SDSB. Yang jadi pertanyaan, dalam transaksi beli kupon ini, apakah peluang semua peserta yang ikut beli kupon memiliki peluang menang sama? Jawabannya, peluang menangnya sama. Karena kupon mereka punya peluang yang sama, undiannya sama. Sehingga peluangnya sama. Kemudian hasil akhirnya sama atau beda? Hasil akhirnya pasti beda. Ada yang menang, ada yang kalah. Begini ya. Sehingga dia menghadapi dua kemungkinan dengan membayar 10.000 per lembar tadi. Dengan membayar 10.000 per lembar, dia menghadapi dua kemungkinan antara menang atau kalah. Baik. Berarti kalau kita perhatikan, baik untuk transaksi skema 1, 2, ada dua kemungkinan antara untung atau rugi. Bimbel juga sama, ada kemungkinan sukses atau gagal. Dan kita tahu, ya, pinter itu belum tentu sukses. Ya. Wong pinter kalah karena wong bejo. Orang pinter kalah dengan orang yang sukses. Wong bejo kalah karo wong nekat. Ya. Orang yang sukses kalah dengan orang yang nekat. Baik. Sehingga dia ikut bimbel, gak jaminan dia nanti akan sukses. Demikian pula ketika orang ikut asuransi, tidak jaminan dia akan bisa mendapatkan klaim. Orang yang beli kupon, gak jaminan dia bisa menang. Berarti kalau gitu apa bedanya antara gak jelas di depan dengan gak jelas di belakang ini? Antara gak jelas di dua tempat ini dan gak jelas di dua tempat yang terakhir ini. Karena kalau Anda menilai satu dan dua ini halal atau haram, Anda tentu akan menjawab halal, ini boleh. Baik, saya kasih lingkaran ya. Nomor dua boleh atau tidak? Anda pasti akan menjawab boleh. Saya kasih lingkaran. Nomor tiga, boleh atau tidak? Karena Anda sudah ikut ngaji, mungkin Anda akan menjawab, oh tidak boleh. Tidak boleh, goror. Baik, saya kasih silang. Nomor empat, boleh atau tidak? Tidak boleh, kenapa? Judi, saya kasih silang. Sudah? Sekarang alasannya apa? Kenapa nomor satu, dua boleh? Nomor tiga dan empat dilarang. Mungkin Anda mengatakan, karena nomor 1 dan 2 itu ada usaha. Nomor 3 dan 4 enggak ada usaha. Baik, kalau jawabannya hanya karena masalah usaha, dalam investasi itu enggak ada usaha. Saya tambahkan misalnya nomor 5 ya. Nomor 5, investasi. Anda investasi, tanam modal ke usaha orang lain, ke unit kerja orang lain. Sudah? Di situ kan ada kedua kemungkinan. Antara untung atau gagal. Antara untung atau gagal. Pak, di situ kan ada usaha, Pak. Anda cuma naruh duit. Misalnya naruh 100 juta. Investasi 100 juta, setelah itu Anda tinggal. Sudah? 100 juta Anda tinggal. Anda enggak usah apapun, cuma ngasih 100 juta. Orang lain yang mempekerjakan. Boleh atau tidak? Anda akan mengatakan boleh. Ini akad mudharabah atau akad musyarakah. Boleh berarti, diatur dalam syariat. Baik, lalu apa bedanya dengan nomor 4? Nomor 4 kan enggak ada usaha. Ini juga enggak ada usaha. Yang mengusahakan orang lain. Yang melotre, yang mengkocok sehingga nanti keluar angka itu kan orang lain. Anda tidak ikut terlibat. Sudah? Sehingga di sini ada dua peluang, untung atau gagal. Kenapa nomor 5 boleh, nomor 4 dilarang? Nah, berangkat dari sini ada sebagian orang yang enggak paham. Terus gorornya itu di mana? Kalau seperti ini berarti goror semua. Anda jual beli goror, ikut bimbel goror, semua usaha goror semua, karena nggak ada yang jelas. Ada nggak yang bisa memastikan? Kamu coba usaha jualan geprek, pasti untung. Kok tahu Pak? Saya sudah ngintip Lauhul Mahfud. Tidak mungkin. Kamu coba usaha, usaha apa? Ya, ngerawat tuyul. Nah itu pasti untung. Itu nggak boleh, itu ya. Itu nanti jatuhnya kesyirikan. Anda kalau perhatikan di sini semuanya ada dua kemungkinan. Antara untung rugi, sukses gagal dan seterusnya. Baik. Sekarang coba kita lihat ya. Saya sengaja mengkosongkan bagian tengah ini. Karena di sinilah nanti kita akan mengisi keseimbangan antara apa yang diserahkan dengan apa yang diterima. Sudah? Sekarang kita lihat apa yang didapatkan oleh Bejo dan Pak Ijo ketika dia menyerahkan uang senilai 50 juta. Dia dapat sepatu atau baju. Baik, saya tulis di sini dapat barang. Dia dapat barang. Ya? Lalu barang itu diperdagangkan dan ada dua kemungkinan, antara untung atau rugi. Orang ikut bimbel, bayar 500 ribu per bulan. Apa yang dia dapatkan? Ya, dia dapat ilmu. Jangan jawab ilmu. Ilmu itu relatif. Maksudnya, dari sekian peserta, ada yang dapat, ada yang enggak. Yang enggak paham kan berarti enggak dapat. Yang enggak paham dia. Berarti dia pulang dan enggak jelas transaksinya. Baik, kita lebih tepatnya dapat layanan. Anda dapat layanan. Dapat fasilitas, dapat jasa. Layanan itu terukur atau tidak? Terukur. Sudah? Asuransi. Orang bayar premi 500 ribu per bulan. Apa yang dia dapatkan? Dia dapat apa? Ya, cuman dapat apa? Jaminan. Nah, gitu. Baik, saya tulis di sini. Dapat jaminan resiko. Dapat jaminan resiko. Jaminan resiko itu pasti atau tidak? Namanya juga resiko, Mas. Kadang ada, kadang tidak. Baik, berarti di poin ini dia nggak pasti. Sudah? Beli kupon, bayar 10 ribu per lembar. Apa yang dia dapatkan? Dapat kertas. Kertas kok mahal sekali, harganya 10 ribu. Berarti bukan itu yang diinginkan. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah peluang menang. Peluang menang. Baik. Investasi. Apa yang dia dapatkan? Dengan investasi 100 juta itu saya dapat apa? Anda dapat aset. Sudah? Terjadilah keseimbangan antara iwad dan muawad. Yang terukur itulah yang memenuhi standar kejelasan antara iwad dan muawad. Sehingga kalau kita buat rumus keseimbangan iwad dan muawad di sini ya, saya tulis iwad harus sama dengan muawad. Dalam arti jika iwadnya jelas, jelas itu terukur, ada nilai yang bisa diukur. Dan muawadnya jelas, maka ini transaksi yang diperbolehkan. Ini transaksi yang boleh. Sudah? Tapi kalau iwadnya jelas, muawadnya tidak jelas, maka ini transaksi yang gharar. Baik. Dan ini yang dilarang. Dengan ketentuan nilai tidak jelasnya besar. Sudah? Sekarang coba kita lihat di sini ya. Saya tulis ulang. Iwad sama dengan muawad. Dalam kasus 1, modal 50 juta. Dalam kasus 1, iwadnya mana? 50 juta. Iwadnya, muawadnya apa? Barang. Jelas atau tidak? jelas. Iwat jelas, mu'awat jelas. Berarti sama-sama jelas. Iwat terukur, mu'awat terukur. Kalau sama-sama jelas dan terukur, berarti dia hukumnya boleh dan tidak ada gharar. Masalah hasil akhir, untung atau rugi, ini masuk ranah, saya tulis di sini, takdir. Ada enggak orang yang tahu takdir? Enggak ada. Nah, ketidakjelasan di takdir itu gimana, Pak? Ya, karena kita enggak ada yang tahu takdir. Sehingga ketidakjelasan di ranah takdir itu di luar ranah manusia, di luar tanggung jawab manusia. Kalau ketidakjelasan di takdir mempengaruhi keabsahan transaksi, kita enggak bisa transaksi apapun, saudara. Sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas bisnis apapun, tidak bisa melakukan praktek usaha apapun. Karena yang namanya ketidakjelasan di takdir itu pasti dialami oleh seluruh makhluk. Kenapa? Enggak ada yang tahu takdir. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu takdir. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah enggak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Pak, dukun itu tahu loh, Pak. Siapa yang meyakini dukun tahu, maka dia kafir. Karena Allah telah tegaskan, enggak ada satupun yang ada di langit maupun di bumi yang tahu takdir kecuali Allah. Sehingga masalah ranah takdir, untung atau rugi, ini di luar tanggung jawab manusia, mengingat tidak ada satupun makhluk yang tahu takdir. Anda jangan perhitungkan bagian ini. Lihat kolom yang kedua. Kolom yang ketiga, ini kolom takdir. Kolom yang kedua, bagian inilah yang menjadi tanggung jawab manusia dalam transaksi. Dia harus pastikan ini. Baik, yang kedua sekarang. Kita lengkapi dulu. Yang kedua, ikut bimbel. Berapa iwatnya? 500 ribu per bulan. Sudah? Apa muawatnya? Layanan. Dapat jasa layanan. Ini jelas atau tidak? Jelas, terukur enggak? Terukur, hukumnya boleh. Nah, masalah si anak itu sukses atau gagal, itu di luar ranah manusia, karena itu masuk dalam lingkungan takdir. Baik. Berikutnya, investasi. Saya dahulukan di sini ya, investasi. Bayar 100 juta. Dia dapat apa? Dia dapat aset. Asetmu di mana? Di perusahaan yang sedang dikelola oleh orang lain. Sehingga nanti saya dapat hak sekian persen di perusahaan itu karena saya tanam modal senilai 100 juta. Aset jelas enggak? Jelas, terukur. Dapat sekian persen dari total nilai perusahaan. Karena aset itu jelas dan terukur, berarti 100 juta jelas, muawat juga jelas, asetnya juga jelas. Maka terjadilah keseimbangan antara iwat dan muawat, dan ini bukan gharar. Masalah nanti apakah untung atau gagal, kembali lagi ini adalah masalah ranah takdir, di luar tanggung jawab manusia. Yang keempat, asuransi. Ada orang bayar premi 500 ribu per bulan. Baik, apa yang dia dapatkan? Jaminan resiko. Jaminan resiko jelas atau tidak? Tidak jelas. Tidak ada orang yang tahu kapan dia akan mengalami resiko. Kita pasti akan mati. Tapi kapan kita mati, tidak ada orang yang tahu. Jangankan kapan, di mana kita akan mati, Allah nyatakan, وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتْ. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Bukan kapan dia mati ya, di mana dia mati orang tidak tahu. Padahal tempat dengan waktu itu lebih mudah diprediksi tempat. Kalau diprediksi waktu, waktu itu lebih sulit. Kalau diprediksi tempat itu lebih mudah. Saya mau mati di Jogja. Saya pastikan saya akan mati di Jogja. Jangan ngomong kayak gitu, Mas. Loh, saya pastikan, enggak bisa. Baik, nanti akan saya buktikan. Saya akan tinggal terus di dalam Jogja. Enggak bakalan keluar Jogja. Anda enggak bakalan tahu di mana Bapak meninggal. Allah bisa takdirkan Anda misalnya tiba-tiba ingin keluar kota, lalu sampai di luar kota, mati di luar kota. Meskipun dia punya rencana besar akan meninggal di Jogja, dia diam aja di Jogja. enggak bakalan keluar-keluar. Tapi enggak ada satupun yang tahu di mana dia akan meninggal. Baik, kembali ke sini. Sehingga jaminan risiko enggak jelas. Yang kelima, beli kupon. Harganya berapa tadi? 10.000 per bulan. 10.000 per lembar. Apa yang dia dapatkan? Peluang menang. Nah, peluang menang ini jelas atau tidak? Tidak jelas. Sehingga dua ini kita nilai tidak terjadi keseimbangan antara iwat dan muawat. Tiga yang pertama ini hukumnya boleh karena terjadi keseimbangan antara iwat dengan muawat. Walhamdulillah. Nah, dengan memahami teori ini, insyaallah Anda bisa menjawab beberapa kasus tentang gharar yang ada di masyarakat kita, apakah itu diperbolehkan ataukah tidak. Baik, sekarang kita akan menimbang gini ya. Saya tulis ulang. Masih di teori keseimbangan antara iwat dan muawat. Terkadang muawat yang didapatkan oleh seseorang, iwat itu artinya apa Pak? Kita belum ngasih definisi. Iwat artinya yang dibayarkan. Anda beli telur 20.000, 20.000 Anda bayarkan, Anda dapat telur 20.000, itu namanya iwat. Telurnya namanya muawat. Tadi sudah kita sebutkan di sini ya. Terkadang orang mendapatkan muawat itu beraneka macam, tidak satu jenis. Misalnya dia bayar 100.000 dapat A, B, C, D, begitu ya. Dapat beberapa item. Nah, dari item itu ada yang jelas, ada yang enggak jelas. Terus itu boleh atau tidak? Saya kasih ukuran kayak gini. Pertama, iwat jelas. Iwatnya jelas. Muawatnya jelas. Kita bahas untuk yang beberapa item ya. Plus tidak jelas. Tapi di sini hanya ngikuti tabe. Saya tulis tabe. Tabe itu artinya yang mengikuti. Sehingga tidak diperhitungkan dari awal. Bisa ada, bisa tidak. Baik. Yang kedua, iwatnya jelas. Pokoknya selama harga jelas itu berarti iwat jelas. Muawatnya jelas dan sedikit tidak jelas. Wah. Iki apa meneh ya? Ada bagian yang dia enggak jelas. Maka saya tulis dia jelas dan sedikit tidak jelas. Yang ketiga, iwatnya jelas, muawatnya sedikit jelas, yang jelas sedikit, yang dominan tidak jelas. Dominan tidak jelas. Baik. Kira-kira dari tiga jenis ini, 1, 2, 3, mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Dulu kita sudah sampaikan bahwasanya gharar ada dua ya. Ada gharar yang mu'tabar. Gharar yang mu'tabar ini yang mempengaruhi keabsahan akad. Mempengaruhi sah dan tidaknya akad. Karena dia sangat berpengaruh, gharornya nilainya besar. Ada gharor yang mughtafar. Mughtafar artinya ditoleransi. Keberadaannya tidak diperhitungkan. Nah, dari tiga jenis ini, bahwa mu'awadnya itu semuanya ada unsur jelas. Mu'awadnya semuanya ada unsur jelas. Cuman unsur jelasnya itu ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Nah, ini unsur jelasnya tidak dominan. Makanya dominan tidak jelas. Ini ada unsur tidak jelasnya tapi sedikit tidak jelas. Ini tidak jelas tapi sifatnya tabi'. Sebenarnya kita ngukur seperti ini karena melihat praktek di masyarakat ada beberapa bentuk seperti ini. Nah, tinggal dilihat saja. Kira-kira mana di antara mu'awad yang dia menyebabkan goronnya menjadi mu'tabar, yang menyebabkan sisi goronnya menjadi mu'tabar. Baik, kita bisa lihat itu adalah yang nomor tiga. Dia goronnya mu'tabar. Mana yang goronnya mu'tabar bisa ditoleransi? Kita bisa lihat itu adalah nomor satu dan dua. Ini mughtafar. Kenapa? Karena tidak jelasnya cuman sedikit. Kasih contoh Pak biar enggak bingung. Baik, kita kasih contoh ya. Saya hapus dulu. Mau dihapus? Yang sini aja. Baik, kita lanjutkan. Saya akan memberikan beberapa contoh. Nomor 1, 2, dan 3 ini ya. Nomor 1, menjawab pertanyaan yang kemarin. Seperti kupon belanja. Ada orang yang belanja di sebuah swalayan, lalu di situ dikasih dikasih bonus belanja 100 ribu akan dapat satu kupon untuk diundi, sehingga hadiahnya tidak hadiah langsung tapi melalui undian. Kita tahu kupon ini diundi, berarti dia nggak jelas boleh atau tidak. Sekarang Anda bisa lihat ya, dengan menggunakan teori iwad dan mu'awad. Saya tulis ulang, iwad, mu'awad. Berapa iwadnya? 100 ribu. Apa mu'awadnya? Mu'awadnya, apa yang Anda dapatkan dari nilai 100 ribu itu? Barang belanja, Anda beli aneka perlengkapan rumah tangga, bahan-bahan makanan, dan seterusnya yang nilainya 100 ribu. Plus kupon. Yang kupon ini nanti akan diundi. Sudah? Ini jelas? Ini jelas? Yang ini? Tidak jelas tapi tabi'. Tidak jelas tapi sifatnya hanya mengikuti. Nah, tidak jelas yang sifatnya hanya mengikuti itu tidak diperhitungkan. Dalam arti mau ada mau tidak enggak ngefek, ya. Mau ada mau tidak enggak ngefek. Sehingga ketika dia tidak diperhitungkan keberadaan dan tidak adanya, maka ini tidak dihitung, ya. Tidak dijadikan sebagai acuan. Maka boleh atau tidak di sini? Jawabannya boleh, terjadilah keseimbangan antara iwad dan mu'awad. Iwadnya jelas, mu'awadnya tidak jelas. Baik, kasus yang lain. kasus yang lain. Misalnya tiket pesawat. Beli tiket pesawat. Misalnya harganya 1 juta. Pasti di situ ya. 1 juta itu kan sudah include airport tax. Kemudian asuransi. Asuransi jiwa. Kemudian apa lagi? Dan semua layanan yang akan Anda dapatkan selama perjalanan Anda dari satu bandara ke bandara berikutnya. Sehingga di sini saya tulis ya. Dari 1 juta itu Anda dapat layanan transport, ada airport tax dan seterusnya. Nah, di sini mau saya tulis di sini. Plus asuransi. Sudah? Sekarang kita gunakan teori iwad dan muawad tadi. Iwad, muawad. Ini berapa nilainya? 1 juta. Anda dapat apa? Dapat layanan jasa transport plus airport tax plus asuransi. Sudah. Dari nilai 1 juta itu. Ini jelas ya? Jelas. Layanan transportasi jelas. Airport tax ini boleh enggak, Pak? Pajak bandara itu, Pak. Masa kita lewat dipajeki? Sebenarnya airport tax itu sebagai ganti dari layanan yang diterima oleh konsumen selama dia di bandara. Misalnya dia ditempatkan di ruangan yang ber-AC, adem. Di situ toilet gratis. Apalagi kemudian kalau mau sholat bisa, air gratis, air minum, dan aneka layanan yang lainnya, termasuk Anda disediakan televisi, kursi yang empuk dan seterusnya, ngecas juga gratis, tidak seperti di terminal ya. Anda juga dikasih jaminan keamanan, barang ditinggal tidak apa-apa, Anda naruh barang, Anda ke toilet tidak apa-apa ya. Ya, dalam arti tidak seberesiko ketika Anda meninggal barang di terminal atau di stasiun. Maka Anda dikenakan airport tax. Nah, ketika Anda dikenakan airport tax, maka hakikatnya ini adalah rusum. Rusum itu, ini istilah lain dari pajak ya. Rusum itu pajak yang diwajibkan disebabkan karena dia mendapatkan layanan seperti naik tol, bayar peron, dan aneka yang lainnya. Karena itu hukumnya diperbolehkan. Baik, ini saya tulis saja jelas. Hukumnya boleh, tidak ada kedzaliman di sana. Nah, bagian ini yang enggak jelas ya. Bagian ini yang enggak jelas. Sehingga ada satu bagian yang dia tidak jelas, yaitu asuransi. Anda lihat asuransi ini dominan atau tidak? Asuransi ini dominan atau tidak? Tidak. Dalam arti ada enggak penumpang pesawat yang ketika dia beli tiket pesawat niatnya untuk ikut asuransi? Enggak ada. Sehingga dia ketika naik pesawat ya niatnya ya ini biar untuk transportasi saya biar lebih cepat. Bukan dalam rangka untuk ikut asuransinya. Dan kalau dia niatnya untuk ikut asuransinya, dia gak boleh naik ya, nanti doanya beda ya, doanya kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, biar mati nanti dapat premi asuransi, utangnya oke, ketutup dengan premi ya, itu bahaya sendiri ini. Penumpang kayak gini. Baik, kita kembali ke sini. Berarti ada sisi kejelasan. Ini jelas. Dua ini jelas. Yang ini sedikit tidak jelas. Yang saya maksud tadi ya, sedikit tapi tidak jelas. karena dia hanya sedikit tidak jelas, maka tidak mempengaruhi keabsahan akad. Sudah? Sekarang kita lihat yang lain, yang ketiga. Misalnya ya, ada orang yang ikut MLM. Sebenarnya apa sih yang terlarang dalam MLM? Dalam sebuah workshop ketika kita tanya kepada para audiens, Anda sepakat gak MLM itu dilarang? Mereka mengatakan sepakat, gak boleh. Baik. Kenapa MLM dilarang? Riba. Loh, ribanya di mana? Pokoknya riba. Sisi ribanya mana? Gak tahu. Dan itu banyak. Kenapa gak boleh? Ghoror. Sisi ghorornya di mana? Ya, karena gak jelas. Nah, tadi kalau bicara gak jelas, banyak dari beberapa transaksi ini gak jelas. Gak jelas dalam arti belum tentu orang dapat keuntungan. Ada lagi yang menjawab, oh karena di situ menggunakan sistem Ponzi, piramida. Nah, kalau piramida, pemasaran dengan sistem piramida gak boleh. Berarti pemasaran dengan sistem distributor juga gak boleh. Piramida ini tidak dilarang secara mutlak ya. Boleh-boleh saja pemasaran dengan menggunakan skema piramida. Setahu kami tidak ada larangan tentang itu. Terus apa sisi masalahnya MLM? Baik, gunakan teori iwat dan mu'awat, insya Allah kita bisa menemukannya. Kalau Anda perhatikan dalam MLM ya, iwat, mu'awat, iwat dan mu'awat, sudah? Iwatnya apa? Bayar jadi member itu. Misalnya ya, bayar jadi membernya adalah 500.000. Apa yang dia dapatkan dari dia bayar 500.000? Oh, dia dapat produk plus misalnya starter kit. Lalu dapat apa lagi? Misalnya brosur-brosur untuk pemasaran, yaitu masuk starter kit ya. Plus di sini dia. Peluang fee downline. Kalau dia bisa cari downline, nanti dia dapat fee sekian. Baik. Sekarang kita lihat, kita akan ukur. Iwatnya jelas enggak? Jelas, enggak ada masalah. Muawatnya produk jelas. Starter kitnya jelas. Peluang fee downline, nah bagian ini yang tidak jelas. Tidak jelas. Baik. Sekarang dari 500.000 itu dapat produk apa Anda? Oh, saya dapat produk yang itu kalau saya hitung harganya paling hanya 100.000. Kalau kita lihat harganya paling hanya 100.000. Dengan kondisi normal ya, dengan kondisi normal. Kadang kan begini. MLM itu menawarkan barang yang sering nyebutnya gini, ini senilai 2,5 juta, padahal bayarnya cuma 1 juta. Barang yang senilai 2,5 juta, bayarnya 1 juta. Atau barang yang senilai 700.000, bayarnya 500.000. Perhatikan kalimat ini ya. Senilai itu belum tentu sesuai real. Senilai, kenapa kok senilai? Di tempat kami barang ini dijual mahal. Barang ini dijual mahal. Rata-rata produk MLM itu, produk MLM ya, rata-rata rata-rata tidak punya ketahanan di pasar. Kenapa? Harganya terlalu mahal. Odol di MLM berapa? 20.000. Dengan ukuran yang sama, untuk merek yang ada di swalayan, yang ada di pasaran, paling hanya 9.000 atau 7.000. Tapi di MLM itu dijual dengan harga 20.000. Oh, ini beda Pak, odol herbal. Ini dikasih tambahan herbal atau kasih tambahan apa? Yang itu secara manfaat dengan odol yang ada di pasaran selisihnya bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Anda tentu memahami hal ini kan? Baik. Ada sebuah barang yang dia itu buatnya cukup mudah dan harganya sebenarnya murah kalau dia itu dipasarkan. Tapi dia dijual mahal, makanya dia ngomongnya senilai. Ya, sehingga ketika Anda bayar 500 ribu itu, oh itu senilai 700. 700 itu kan karena harga kamu yang dinaikkan semuanya. Odol ini 20 ribu. Ini suplemen harganya misalnya 300 ribu. Ya, terserah dia membuat harga sendiri. Sehingga ketika ditotal senilai 700 ribu. Padahal aslinya, ya, kalau misalnya dihitung dengan fair, sama-sama terbuka, paling cuman, ini jangan 100 ribu lah, terlalu rendah, 200 ribu. 200 ribu. Sudah? Itu kalau kita bandingkan dengan barang semisal yang ada di pasaran. Bandingkan dengan odol yang di situ. Oh, di sini cuman 7 ribu, ini 20 ribu. Baik. Sikat gigi, di sini cuman 10 ribu. Atau di sini cuman 5 ribu, yang di sini 12 ribu atau 15 ribu. Selisihnya terlalu jauh, sampai 2-3 kali lipat. Belum lagi ya kalau sudah nyebut suplemen dan aneka yang lainnya, itu ya terserah dia yang matok harga. Oh, ini suplemen bagus, ini bisa ini. Padahal yang semisal itu di pasaran, harganya bisa jauh di bawahnya sampai sekian kali lipat. Makanya tadi dia ngomongnya senilai. Sudah? Nah, di sini saya mengukur dengan angka yang real sesuai dengan pasaran. Starter kit nilainya berapa? Ya, paling cuman kasih 30 ribu aja lah. Baik, 230 ribu. Bayarnya 500 ribu. Sisanya kemana? Sisanya yang ini. Peluang fee downline 270 ribu. Ini yang lebih gede. Ini pasti yang lebih gede. Disitulah yang saya maksud dominan tidak jelas. Sehingga kenapa orang mau dia bayar mahal? Karena dia tahu nanti kalau dia punya downline 270 ini yang dibagi ke banyak pihak. Upline 1, upline 2, upline 3, dan begitu seterusnya. Yang enggak dapat downline. Itu dari nilai 270. Tinggal kalikan saja. Makanya begitu dia menggunakan skema Ponzi, otomatis yang jadi korban kebanyakan adalah yang downline yang berada di bawah ini. Saya sudah bayar tapi saya enggak dapat apa-apa. Dan skema Ponzi itu pasti akan mengalami saturasi, mengalami kejenuhan. Begitu sudah mengalami titik jenuh, mau turun lagi gak bisa. Cari orang lagi udah gak bisa. Kenapa? Orang udah bosan. Dan itulah rata-rata yang terjadi di MLM. Makanya tadi saya katakan ya, rata-rata produk MLM tidak punya ketahanan di pasar. Saya terpaksa nyebut merek. Seperti kita lihat seperti ya, produk-produk ya terlepas dari produsennya. Misalnya Pepsodent. Dari mulai kita sebelum lahir sampai sekarang masih ada. Sabun apa misalnya? Sabun Lux atau sabun apa lagi? Lifebuoy. Sabun Lifebuoy dari mulai kita TK yang dulu diiklankan TV-nya hitam putih sampai sekarang masih ada. Coba sekarang, sabun MLM, mana yang punya nilai ketahanan? Carikan satu sabun MLM yang dari dulu sampai sekarang masih bertahan. Tidak ada. Dulu ada produk yang cukup bertahan ya. Apa itu? Klorofil. Ya. Klorofil itu cukup bertahan ya. Lama dia bertahan. Tapi sekarang tidak ada. Sehingga saya mau cari klorofil yang dulu katanya harganya 200 ribu per botol. Katanya ya. Dan MLM-nya ya cukup mahal. Ini waktu kita masih kuliah, ini sempat ngeboom. Banyak, sekarang hilang. Nah, makanya jarang produk MLM yang punya nilai ketahanan di pasar. Kemungkinannya, pertama, produk itu terlalu mahal jika dibandingkan dengan produk semisal yang ada di pasaran. Yang kedua ini yang lebih gak nyaman untuk kita dengerin ya. Sebenarnya produk itu gak mutu, cuman dijual tapi dengan harga yang cukup mahal. Baik. Nah, saya tentu tidak akan menjawab semua kasus MLM, tapi Anda bisa bandingkan dengan penjelasan tadi. Ada banyak orang yang tanya seperti Pie Trend, kemudian Eco Rising, kemudian apalagi beberapa produk MLM yang lain. Anda coba timbang, kira-kira dengan skema ini memenuhi atau tidak keseimbangan antara iwat dengan muawat. Kalau sekiranya kok tidak memenuhi, Anda bisa katakan berarti di sini ada potensi MLM yang bermasalah. Tapi kalau memenuhi, tidak masalah. Misalnya produknya memang mahal, Pak, dan manfaat yang Anda dapatkan sesuai dengan apa yang Anda bayarkan. Berarti yang di sini peluang feed online itu free, gratis. Kalau ini gratis, tidak masalah. Peluang free downloadnya gratis. Berarti tidak jelasnya menjadi tabik seperti kupon tadi ya. Kupon diundi ini kan free. Kamu mau ambil, nggak ambil juga silahkan. Yang penting pokoknya belanja 100 ribu, nanti biar swalayan ngasih kupon 100, ngasih kupon 1. Tidak jelasnya tabik hanya mengikuti. Nah kalau ini hanya tabik mengikuti, insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait materi keseimbangan iwat dan muawat. Dan saya mohon maaf, mungkin ini menyita banyak waktu. Anda tinggal punya kesempatan berapa menit ini? 3 menit bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Satu saja kayaknya ya. Baik, pertanyaan melalui ya. Ada satu ini, kita angkat. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, Pak. Ya Ustaz, saya mau tanya ini Ustaz, kemarin yang masalah harta haram yang diperoleh dengan cara tidak saling ridho, itu untuk pengembaliannya Ustaz ke pemilik itu apakah boleh dengan cara diam-diam Ustaz, tidak memberitahu pemiliknya gitu, atau kita transfer aja gitu misalnya? Baik, cukup Bapak. Yang pertama Ustaz, yang kedua gini Ustaz, untuk yang prinsip iwat dan muawat tadi, kalau kita sebagai penyelenggara, misalkan kita sebagai dari pihak swalayannya gitu, kalau kita mau melakukan program kupon belanja tadi, apakah boleh Ustaz? Karena itu tujuannya untuk pasti untuk menarik pelanggan gitu Ustaz. Nah, itu Ustaz. Terakhir Ustaz, satu lagi saya lupa. Kalau harta haram itu kita sudah simpan selama lebih dari satu haul gitu, dan nilainya lebih dari satu nisab, apakah ketika mengembalikan kita harus membayarkan zakatnya dulu untuk pemiliknya, atau semua kasih Ustaz? Gitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Tayyib. Untuk yang pertama, harta haram yang Anda dapatkan dengan cara tidak ridho, bagaimana teknis pengembaliannya, apakah kita harus terus terang ataukah boleh kita kembalikan secara diam-diam? Idealnya adalah ada unsur minta maaf, karena ini kedzaliman. Namun kalau misalnya itu tidak mungkin dilakukan karena nanti menimbulkan masalah yang baru, maka yang penting haknya dikembalikan, tanggung jawab Anda sudah selesai. Saya kiaskan ini dengan masalah ghibah. Si A dan si B menggibah C, otomatis saya gak ngerti. Lalu mereka ingin tobat. Bagaimana cara tobatnya? Apakah dia harus cerita kepada C dan minta maaf kepada C? ataukah cukup dia bertemu lagi, A dan B ketemu, kemudian memuji C dan memohonkan ampun kepada Allah terhadap C. Ulama beda pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang lebih kuat adalah gak perlu cerita sama C. Karena kalau dia cerita, C, kemarin kamu saya gibah, saya gunjing sama B, sampai habis semua kehormatanmu. Sekarang saya mau minta maaf. Kira-kira apa yang terjadi? Akan terjadi masalah yang baru, masalah yang kedua. Anda A, B dengan C akan terjadi ketegangan. Sehingga muncul permusuhan. Saya enggak ridho, meskipun kamu minta maaf. Ya, karena itulah sebagian ulama menyarankan, yang penting pokoknya kehormatan C dikembalikan di majelis yang sama dengan peserta yang sama. Sehingga saat Anda ghibah, Anda dibersamai oleh beberapa orang, A, B, C, D, E, F, yang dighibah Z. Maka ketika beberapa orang ini datang di satu forum dan Anda ikut di situ, berikan pujian kepada Z, kemudian kembalikan kehormatannya dan minta kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni Z di majelis itu sebagai kafarah dari riba yang Anda lakukan. Tayyib. Dan ini insya Allah yang lebih mendekati. Kemudian Anda di posisi sebagai, atau ketika orang di posisi sebagai penyelenggara kupon, tentu saja tujuannya dalam rangka untuk menarik konsumen. Bagaimana? Ya, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai konsumen, kembali kepada kaidah yang sama. Karena dalam transaksi itu, hukum yang berlaku pada pihak A juga berlaku pada pihak B. Kalau tadi kita menjelaskan dari sisi konsumen, misalnya lebih dominan Anda pahami itu, ini juga berlaku untuk penyelenggara. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, saya tidak tahu jawabannya, harta haram yang mengendap di tempat kita dan sudah mencapai satu nisab, apakah wajib untuk kita zakati? Wallahu ta'ala alam. Perlu untuk kita pelajari lebih lanjut, sehingga tidak bisa saya sampaikan jawabannya sekarang. Tayyib. Satu lagi pertanyaan melalui WA, silakan. Baik Ustaz, bagaimana harta yang saya dapatkan dari hasil MLM Ustaz? Sekarang saya sudah bertobat. Jika Anda mendapatkan harta dari hasil MLM dulu sebelum Anda paham tentang sisi terlarangnya MLM, sehingga Anda sudah berhasil untuk mendapatkan sekian downline, ini korban saya, ini korban saya, dan seterusnya, dan dulu Anda yakini kalau itu halal, maka tidak perlu dikembalikan karena Anda mendapatkan itu dengan cara saling ridho. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho sebelum tahu ilmu, maka halal untuk dipertahankan, halal untuk dimiliki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensyaratkan harus memiskinkan diri. Ketika sahabat mendapatkan keterangan tentang haramnya riba dan haramnya khamr, padahal banyak di antara mereka yang punya pendapatan dari hasil menjual khamr atau dari hasil rentenir riba. Wallahu ta'ala alam. Untuk sesi tanya jawab, insyaallah kita akan buka lebih khusus di pertemuan berikutnya. Saat ini karena keterbatasan waktu sehingga tidak bisa kita lanjutkan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.